Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Pembahasan yang telah lewat kita selesai dari bab kana wa akhwatiha. Kemudian sekarang kita masuk pada al-huruf al-amilah amala laisa. Kapan kita bertemu dengannya, Pak Zaid? Ketika membahas hadis siapa? Naam. Hadis Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma. Naam, ma haqqum ri'in muslim. Tentang pembahasan ma hijaziyah dan ma tamimiyah. Nah, itu kembali kepada permasalahan huruf yang beramal dengan amalan laisa. Qala Ibnu Hisham rahimahullahu taala, وَمَا النَّافِيَةُ عِنْدَ الْهِجَازِيِّينَ كَلَيْسَ إِنْ تَقَدَّمَ الْإِسْمُ وَلَمْ يُسْبَقْ بِإِنْ وَلَا بِمَعْمُولِ الْخَبَرِ إِلَّا ظَرْفًا أَوْ جَارًا وَمَجْرُورًا وَلَقَتَرَنَا الْخَبَرُ بِإِلَّا نَحْوُ مَا هَذَا بَشَرًا. Dan huruf yang beramal dengan amalan laisa, khanifillah, nanti akan disebutkan. Nah, yang diawali dengan ma nafiyah hijaziyah. Taib, beramal dengan amalan laisa dengan syarat tapi. Syarat yang disebutkan dalam matan, intaqad damal ismu. Jika isimnya dikedepankan. Kemudian walam yusbak bi'in, tidak didahului dengan in. Kemudian wala bima'mulil khabar, tidak didahului dengan ma'mul khabar, kecuali apabila berupa dzaraf atau jar majrur. Syarat yang terakhir, tidak bergandengan khabarnya dengan illah. Baik. Contoh ma hadza basyara. Di sini ma nafiyah hijaziyah beramal dengan amalan apa? Arin. Amalan laisa. Apa amalannya? Tarfa'ul isma wa tansibul khabar. Naam. Qala fi syarh, i'lam annahum ajraw thalathata hurufin min hurufin nafyi majra laisa. Kenapa tiga huruf ini dijalankan dengan apa? Dengan amalan laisa. Qala syekhuna Abu Bilal hafizahullah ta'ala, limusyabahatiha laha fin nafyi wal jumudi wad dukhuli alal jumalil ismiyah. Ini tiga alasan. Kenapa ketiga huruf ini disamakan dari sisi amalan dengan laisa? Yang pertama karena apa? Karena penafian. Sama-sama dalam penafian, kemudian sama-sama dari sisi jumud, kemudian apa? Sama-sama masuk ke dalam jumlah ismiyah. Wa innama ufridat an babi kana li'annaha huruf wa tilka af'al. Ini alasannya kenapa kok enggak dimasukkan ke dalam kana wa akhwatiha, karena tiga ini huruf. Sedangkan kana dan akhwatnya adalah fi'il. Baik. Nah, kesamaan huruf ini Naam fi raf'il ismi wa nasbil khabar, dari sisi amalan. Wa hiya ma wala walata wa li kullin minha kalamun yakhussuha. Naam. Dan dari ketiga huruf ini, wa aktaruha amalan ma nafiyah, maka diingat-ingat. Wa zada ba'duhum ala hadhihi thalathah rabi'an wa huwa in an-nafiyah. Wal'allahu asqataha li'anna i'malaha nadirun ala ma zakarahu fi awdahil masalik wa huwa lughatu ahlil aliyah. Ini penggunaan in nafiyah beramal dengan amalan laisa sangat sedikit. Makanya dijatuhkan oleh Ibnu Hisham rahimahullahu ta'ala dalam Qatrunada. Naam. Sebagaimana beliau sebutkan dalam Awdahul Masalik bahwasanya in nafiyah yang beramal dengan amalan laisa adalah lughah ahlil aliyah. Nahwu in ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah. In ahadun khairan min ahadin illa bil afiyah. Bagaimana maknanya, Abu Amr? Taib. Tidaklah ada seorang pun lebih baik daripada orang lain kecuali dengan kesehatannya, dari sisi kesehatannya. Taib, dari sisi keselamatannya. Seorang bisa lebih bagus dari orang lain ya dari sisi afiyah yang dia miliki. Ini maksud perkataannya. Ini inna fiyah khairan sebagai apa? Sebagai ya, khabar apa? Khabar in. Naam. Waqala Abu Hayyan as-sawabu i'maluha katsiran nadman wa natran. Wa dzakara anna i'malaha akthar min i'malila. Wa da'wa Ibn Malik al-Aqsa batilah. Abu Hayyan mengatakan yang benar. Nah, penggunaan in nafiyah ini secara banyak, baik dalam nadam ataupun nathar, dan bahkan lebih banyak penggunaannya daripada la. Dan pengakuan Ibn Malik bahwasanya kebalikannya, bahwasanya la lebih banyak daripada in nafiyah ini dakwa batilah. Dan Abu Hayyan dengan Ibn Malik, ikhwan fillah, Abu Hayyan nam keras dalam membantah Ibn Malik. Qala wa syurutu imaliha hiya nafsu syurutu imali ma illa al-iqtiran bi'in. Lianna iqtiran ismiha bi'in mumtani' fala hajata li-ishtirati intifa'ihi. Nah, ini berhubungan dengan in nafiyah, semua syaratnya sama dengan ma nafiyah, cuman persyaratan na'am bahwasanya tidak boleh didahului dengan in, ini tidak disebutkan. Kenapa? Karena sudah tidak perlu dipersyaratkan, memang tidak mungkin. Tidak mungkin untuk apa? Bergandengan in dengan isimnya. Baik, sekarang kita masuk pada masing-masing huruf tersebut. Ma an-nafiyah. Wal kalamul an fima wa i'maliha amala laysa wa hiya lughatul hijaziyin. Qala al-Kisai wa ahlu Tihamah. Tambahan dari Kisai. Wa dhakara fil Mughni annaha lughatun najdiyyin aydha. Taib. Dan yang paling masyhur bahwasanya ma yang beramal dengan amalan laisa ini ma hijaziyah. Tapi tambahan dari Kisai dan dia tatabbu' dalam sisi lughah, nah juga lughah ahli Tihamah dan ahli Najd. Qala wa hiya al-lughatu al-qawimah. Fabiha ja'a tanzil. Yang dimaksud fabiha ja'a tanzil maksudnya apa? Indak ya Arin. Naam, yang Al-Qur'an turun dengannya. Dalam Al-Qur'an ada penggunaan lughah tersebut. Tayyib. Ay bi lughatihim ja'a tanzil. Qala Allah Ta'ala ma hadza basyara. Ini pengamalan ma hijaziyah. Tayyib di i'rab. Arin. Mudahnya kalau seperti itu apa? Nafiyah hijaziyah. Ta'malu. Amalannya bagaimana? Naam. Ha. Harfu tanbih mabniun ala ha. Hadza. Hanya saja sekarang dulu. Ha harfu tanbih mabniun ala al-fat. Al-ha dia sendirian. Naam. Dha isim isyarah mabniun ala sukun fi mahali raf'in isim ma. Terus. Tayyib, ini jelas. Ma hadha basyarah. Ma hunna ummahatihim. Ba'umar. Nah, di sini yang perlu diingat, nah, tentang i'rab dhamir. Nah, ma nafiyah hijaziyah hunna. Nah, ha dhamirun munfasilun mabniyun ala ad-dhamm fi mahalli raf'in isim ma. Ummahatihim ummahat khabar ma mansubun wa alamatu nasbihi kasrah niyabatan lil fathah li annahu jam'u mu'annas salim. Walha damirun muttasilun mabniyun ala alal kasr fi mahalli jarrin mudhafun ilaih wal mim alamatul jama'. Tayyib. Faidah qala al musannif lam yaqa i'malu ma fil qur'ani sarihan fi ghairi hatainil ayatain. Ini faidah. Naam. Jadi penggunaan ma secara sharih dengan apa? Dengan amalan laisa cuma pada dua tempat ini. Ma hadza basyara ma hunna ummahatihim. Qala wal i'malaha indahum thalathatu syurut. Zada fil matan rabi'an wa huwa alla yataqaddama ma'mulu khabariha ala ismiha. Nah, dalam matan 4, dalam syarah beliau sebutkan 3. Tayyib. Naam, yang terakhir. Wala bi ma'mulil khabar illa dzarfan aw jaran wa majrura. Naam. Untuk apa? Ma'mul khabarnya tidak dikedepankan atas isimnya. Contoh, ma ta'amuka. Ma ta'amuka zaidun akilun. Tayyib, ma'mul khabarnya. Mana ma'mul khabarnya Pak Zaid? Yang dimaksud ma'mul khabar di sini apa? Yang dikedepankan atas isimnya? Pada contoh ini, ma ta'amuka Zaidun akilun. Hah? Apanya? Tidak tamak. Tayyib. Naam ta'amaka bisa. Tayyib, karena dia makmul khabar dari akilun. Naam ahsan. Ma ta'amaka Zaidun akilun. Ma'mul khabarnya ta'amak. Karena asalnya apa? Ma Zaidun akilan ta'amaka. Tayyib. Nah, ta'amaka ini yang dimaksud dengan ma'mul khabar yang dikedepankan atas isimnya, yaitu apa? Isimnya ma di sini, Mbak Yahya. Hah? Zaidun. Isimnya Zaidun. Tayyib, akilun sebagai apa? Khabarnya. Kemudian ta'amak ma'mul khabar, karena akilun ta'amaka. Dikedepankan atas isimnya menjadikan ma tidak beramal. Tayyib, menjadikan ma tidak beramal. Tapi kalau ta'amak diakhirkan setelah isimnya, maka beramal ma Zaidun akilun ta'amaka. Ma Zaidun akilan ta'amaka. Ini ketika beramal. Tayyib. Ketika tidak diamalkan tadi. Illa idza kana al-ma'mulu dzarfan aw jaran wa majruran fayajuz. Ma fid dari Zaidun jalisan. Naam. Kecuali kalau makmulnya berupa dzarf atau jar majrur, dan memang untuk dzarf dan majrur ikhwan fillah mereka diberi banyak keluasan. Dalam berbagai macam hukum pada pembahasan nahwu. Demikian pula ma'indaka amrun muqiman. Wajama'a hadhihi syurut atau wajama'a hadhihi syuruta Ibnu Malik rahimahullahu taala faqal ya'malu laysa u'milat maduna in ma baqa an-nafyi wa tartibi sukin wa samqa harfi jarrin aw dharfin kama fi anta ma'niyan ajazal ulama. Fadzakara thalathata syurutin saraha wa wahidan dimnan fi qawlihi wa samqa harfi jarrin aw dharfin kama fa innahu tadammana anna syarta amaliha alla yataqaddama ma'mulu khabariha wa huwa ghairu dharfin ala ismiha. Tayyib. Ini syarat yang keempat. Kita baca dulu tiga syarat yang utama, ikhwan, sebelum membaca tambahan syarat yang lain. Nah, kita baca tambahannya, malah intinya nanti tidak dapat. Qala wa li'amaliha indahum thalathatu syurut an yataqaddama ismuha ala khabariha. Hada syaratul awal. An yataqaddama ismuha ala khabariha wa an la yaqtarina bi in az-za'idah. Naam, in za'idah wa qala fil matan. Naam. Wa lam yusbaq bi in. Wa la khabaruha bi illa. Tidak boleh khabarnya didahului dengan illa. Falihadha uhmilat fi qawlihim fil mathal ma musi'un man a'taba. Ma musi'un man a'taba. Ma makna? Negaria. Ma musi'un man a'taba. Tayyib. Qala fi ta'liq inda qawli syarih ma musi'un man a'taba fi majma'il amthal ma asa'a man a'taba. Namanya mathal, ikhwanifillah, dalam bahasa kita peribahasa. Nah, peribahasa seperti ini yudrabu liman ya'tadiru ila sahibihi wa yukhbiru annahu sayu'tibuhu ay sayuzilul itab a'taba yu'tibu. Naam, tayyib. Permisalan ini diberikan untuk orang yang meminta uzur kepada temannya dan mengabarkan bahwasanya dia akan menghilangkan naam celaan yang seharusnya diberikan kepadanya. Naam, kenapa? Karena dia sudah melakukan suatu hal tapi minta uzur, aku akan ganti ini. Berusaha menghilangkan celaannya. Tadi berbuat buruk, kemudian dia berbuat baik agar apa? Agar celaan tersebut bisa terangkat. Paham? Fal hamzatu fi a'tabalis salb a'taba yu'tibu. Nah, kalau thulatsi musyaratnya apa, Arin? Nah, ma'ataba ya'tubu atau ya'tibu ajban. Jelas kalau itu bermakna menyalahkan atau mencela. Tapi kalau ditambahi dengan hamzah, a'taba berarti apa? Menghilangkan celaan. Ini makna lisalb, menghilangkan celaan. Jadi orang yang harusnya dicela berusaha menghilangkan celaannya, minta uzur, kemudian apa? Dia berbagus. Misalnya seorang pulang telat. Nam cela sama orang tuanya, sudah berbagus, piceti orang tuanya, enggak jadi dimarahin. Nah, ini contohnya. Ma musiun man a'taba. Yaqal a'taba rajulu idza ataba dadzanbi bi amalin salih. Yuzilu anhu al-atba ala dhanbi. Ya, dikatakan a'tabar rajul. Ya, laki-laki itu berusaha menghilangkan apa? Menghilangkan celaan dari dirinya. Apabila setelah dia melakukan suatu dosa atau kesalahan mendatangkan dengan amalan yang soleh yang menghilangkan darinya celaan atas dosanya. Tayyib. Fal hamzatu fihi lisalb, ini faedah ikhwan. Karena kebanyakan penggunaan hamzah dalam wazan af'ala untuk apa? Penggunaan hamzah pada wazan ini paling banyak. Sampai-sampai diberi nama itu apa, Pak Mar? Naam hamzah ta'diyah, sampai-sampai dikatakan naam hamzah itu li ta'diyah. Kebanyakannya itu. Nah, kalau di sini hamzah lisalb, diingat-ingat. Ini kalau kita kembali ke Kamus Munawir, akhirnya enggak ketemu, ya kan? Maknanya enggak ketemu tadi. Apa tadi maknanya? Menjauhi? Ya, ada berpaling. Nah, ini kan mamusi'un man ataba. Kalau seperti ini enggak jadi ketemu maknanya. Baik. Nah, kama fi ajamtul kitab. Ini juga faedah. Ajamtul kitaba. Salah mengatakan ajamtul kitaba. Ini gimana? Ini menjadikan ujumah. Iya kan? Padahal yang dimaksud, idza azalta ujumatahu bisyakl wa tanqiti wa tashih. Maksud ketika seorang mengatakan ajamtul kitab, yaitu aku hilangkan naam keajaman kitab ini dengan apa? Dengan memberikan harokat, memberikan titik-titik, dan membenarkannya. Sehingga apa? Kitabnya bisa dibaca. Naam. Sayyim. Jadi hamzah selain lita'diyah juga lissalim. Ini dengan lafad ma'asa'a man a'tabah. Dalam lisan Arab, naam, pada wazan ada fi'il ataba, fa'inah ruahu biruayatil musannif, yaitu ma musi'un man ataba. Wal mu'tib huwa alladhi 'ada ila masarratika ba'dama asa'ak. Naam. Mu'tib ataba yu'tibu mu'tib. Yaitu seorang yang kembali kepada perkara yang menyenangkanmu setelah apa? Menyakitimu. Makanya dikatakan dalam peribahasa tadi, ma musi'un man ataba. Tidak dikatakan berbuat jelek orang yang apa? Yang memperbaiki diri, itu mudahnya dalam bahasa kita. Nah, yang memperbaiki diri berusaha untuk menebus kesalahannya sehingga tidak jadi dicela. Nah, ini seharusnya kita seperti itu. Terutama hubungan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Ketika berbuat buruk, memperbanyak istighfar, juga ketika dengan sesama. Ketika kira-kira kok ada salah, berusaha untuk memperbagus sehingga tidak ada celaan. Nah, masalah ini didatangkan untuk apa? Untuk contoh yang tidak diamalkan amalan laisa, padahal di situ ma nafiyah. Baik. Kenapa alasannya? Apa alasannya? Mazaid. Khabarnya muqaddam ala alasmiha. Isimnya mana? Hah? Isimnya man. Ma musiun man a'taba. Karena dia yang ingin dijelaskan tentang khabarnya. Nah, khabarnya musiun. Baik. Irabnya agar ya. Manafiyah muhmalah. Kalau tidak diamalkan dikatakan manafiyah muhmalah. Baik. Musi khabar muqaddam. Jelas marfu. Kemudian man isim mausun fi mahali raf'in mubtada muakhar. Naam, ataba fi'il madhi. Jelas mabni 'alal fathhi. Wa fa'lihu mustatir jawazan taqdiruhu huwa wal jumlatul fi'liyatu silatul mausun la mahala laha min al-i'rab. Ini naam i'rab yang biasa. Kemudian wa yajuzu an yu'raba musii'un mubtada. Naam musii'un mubtada wa man fa'ilun aghna 'anil khabar. Naam. Ma musiun. Di sini kan musi mubtada wa huwa isim. Isim apa ini? Adin. Isim fa'il. Baik. Kemudian waman berarti fa'il aghna 'anil khabar. Isim fa'il ya malu amalan fi'il, ya kan? Tarfa'ul fa'ila wa tansibu maf'ul, juga wa tansibul khabar. Naam, tarfa'ul fa'il wa tans wa yang yarfa'ul fa'ila wa yansibul khabar. Malah jadi wa yansibul maf'ul. Nah, man fa'ilun aghna 'anil khabar wa 'alaihi fala syahida fi. Kalau di i'rab yang seperti ini enggak ada syahidnya. Kenapa? Karena ma musiun man a'taba, kan enggak isim fa'il kemudian man apa sebagai apa? Fa'ilnya. Enggak ada khabarnya. Ya, mencukupkan dengannya dari khabar. Kemudian baru apa? A'taba berarti apa? Atabasamah ya kan? Jumlah nam la mahallalah min al-i'rab silah mausul. Baik. Berarti untuk bisa menjadi syahid tidak diamalkannya ma di sini dikarenakan khabarnya dikedepankan tatkala kita nam i'rab musti'un sebagai apa? Sebagai khabar dan man sebagai mubtada. Wa mithluhu fi taqdimil khabar wa imtalil amal qawluhu wa ma khudzalun qawmi fa akhda'a lil ida walakin idza ad'uuhum fahumuhum walakin idza ad'uuhum fahumuhum. Syahidnya mana? Wa ma khudzalun qawmi fa akhda'a lil ida walakin idza ad'uuhum fahumuhum. Baik. Khudzalun dikedepankan atas mubtada'nya qaumi. Wa amma qaulul farasdak fa asbahu qad a'adallahu ni'matahum idhum quraishun wa idma mithlahum basharu binasbi mithlahum ma'a taqaddumihi ma mithlahum basharu mithlahum. Sebagai apa khabar dikedepankan atas isimnya basharu ma basharu mithlahum. Nah, kata Farasdak di sini ma mithlahum dengan nasab. Faqala sibawai syad wa la yakadu yu'raf. Wa qila ghalatun ay lahnun. Sababuhu annahu tamimi. Wa arada an yatakallama bi lughatil Hijaz. Naam. Yani Farasdak Tamimi ingin bicara dengan lughah Hijaz akhirnya salah. Wa lam yadri anna min syartin nasbi indahum baqa'ut tartibi bainal ismi wal khabar. Sayyid wa fihi nadhar. Ini perkataan Sibawai atau apa? Sibawai mengatakan syadz riwayat tersebut. Kemudian yang lainnya menghukumi nam ghalat, salah. Cuman perkataan tersebut fihi nadhar li'anna al-arabi idza turika saliq wa salik na'am idza turika wa salikatahu la yalhan wa qila mu'awwal na'am ala anna bashar khabar wa mithlahum mubtada. Dalam artian tadi ikhwan fillah dikatakan lahan ini fi nadhar. Kenapa? Karena dia a'rabi. Tayyib. Dia masih na'am. Tayyib masih sesuai dengan lisannya yang na'am saliqah. Dalam artian mengucapkan lughah dengan apa? Dengan benar. Masih a'rabi asli. Wa qila mu'awwal 'ala anna bashar khabar wa mithluhu mubtada. Tayyib. Wa buniya 'ala al-fathhi li ibhamihi wa idafatihi ila mabniyyin wa huwa ad-dhamir. Wal mubham al-mudaf ila mabniyyin yajuzu bina'uhu wa i'rabuhu wa qila mithlahu mahal min ad-dhamir fil khabar al-mahdhuf ay ma basharun mawjudun mithlahum. Fa yajuzu an yakuna halan min bashar wa huwa fil asli sifah falamma quddimat uribat halan ay ma fil wujudi basharun mithlahum. Banyak kalau membahas nahwu ikhwan fillah akan banyak apa? Banyak utak-atik. Mereka pokoknya cari jalan keluar. Banyak sekali pilihan. Tapi kalau cara mudahnya bahwasannya perkataan Faros dari sini ya sebagaimana dikatakan Sibawai syad, itu aja selesai. Naam. Tanbih dha bal farra ila jawazi imali ma ma'ataqaddumil khabar. Fanakul maqa iman zaidun. Qalal jarmi wahiyya lugatun. Wahaka ma musian man a'taba. Wa nisbatu jawazi dhalika ila Sibawai batilah. Fa in qaddimatil khabaru mansub. Naam. Fa in qaddamtal khabara mansuban wa adkhalta illa 'alal ismi fa qulta ma qa'iman illa Zaidun ajaza dzalikal akhfash. Ini kalau jadinya ma qa'iman illa Zaidun. Tapi ada illa. Naam. Wa mana'ahu al-Basriyun wa kharaja dhalika Ibnu Malik ala anna illa Zaidun badal min ismi ma mahdhufan wa taqdir ma ahadun qa'iman illa Zaidun. Hadhifa ahadun naam al-ism wa aghna al-badal an ismi ma fa in adkhalta al-ba' ala al-khabari nahwu ma fi qa'imin Zaidun ajazahu al-Basriyun. Taim. Tapi kita berjalan dengan apa? Dengan pendapat jumhur ikhwan fillah bahwasanya dipersyaratkan taqaddumul naam. Dipersyaratkan apa? Tidak didahului khabar. Naam, khabarnya tidak mendahului isim. Kemudian contoh yang keluar dari persyaratan yang lain wa fi qauli syair. Saya mungkin kita cukupkan sekian. Naktai bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.